fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyiral muslimin wal muslimat, al aba wal ummahat, al ikhwan wal akhwat, al hadirin wal hadirat, para jamaah sekalian rahimakumullah. Tidak lupa kepada saudara-saudari para pemirsa dimanapun berada, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufik serta hidayah kepada kita semua. Amin. Pengajian kita pada siang hari ini di Masjid Al-Falah, masjid besar di Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat, merupakan pengajian yang benar-benar dikehendaki dengan taufik Allah dan takdirnya. Setelah pada beberapa hari yang lalu kita sudah memprogramkan, kita sudah merencanakan, tetapi Allah Azza wa Jalla belum mengendaki. Dan Allah Azza wa Jalla baru mengendaki kita bertemu di kesempatan hari ini. Ini menunjukkan takdir Allah Azza wa Jalla adalah di atas kehendak makhluk, bahwa makhluk berkehendak, kita berencana, tetapi kehendak Allah dan rencana yang Allah Azza wa Jalla tetapkan adalah di atas semua kehendak dan di atas semua rencana. Termasuk para bapak, para ibu, para ikhwan, para akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang kita sangka, perkara yang mungkin kurang kita senangi, tapi kenyataannya apa yang kita kurang senangi justru memberikan kepada kita kebaikan yang banyak. Dengan takdir yang Allah Azza wa Jalla kehendaki, dengan rencana yang Allah Azza wa Jalla kehendaki, di majlis ini adalah majlis yang kedua. Sekiranya Allah tidak mengendaki takdir yang seperti yang sudah terjadi, maka majlisnya cuma sekali. Maka dalam rentang waktu yang hanya satu putaran sepekan, antum bisa bermajlis dua kali bersama Ustadz Fajar Hafizullah Ta'ala dan bersama saya di majlis kita sekarang ini. Allah Azza wa Jalla telah berfirman tentang masalah ini, wa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu. Bisa jadi kalian itu tidak menyenangi sesuatu yang kalian dapati, padahal Allah Azza wa Jalla menetapkan itu baik untuk kalian. Bisa jadi pula kalian tidak, bisa jadi pula kalian itu menyenangi sesuatu, tapi itu hakikatnya adalah tidak baik buat kalian. Allah yang Maha mengetahui. Oleh karenanya kita ambil hikmah, kita ambil hikmah ketika beberapa hari yang lalu saya tidak bisa hadir di sini, ternyata Allah memberikan kebaikan berupa antum bisa bermajlis dua kali. Ini termasuk nikmat. Ini termasuk nikmat. Karena di antara nikmat yang besar, nikmat yang begitu tinggi fadilahnya adalah nikmat duduk di majelis ilmu. Nikmat duduk di majelis ilmu. Di saat tidak semua orang, tidak semua kaum muslimin oleh Allah Azza wa Jalla diberi taufik bisa menghadiri majelis ilmu, ternyata ada sejumlah kaum muslimin yang Allah pilih diberi taufik bisa duduk di majelis ilmu, dan diantaranya mereka adalah kita. Makanya ini harus disyukuri, nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa kita bisa duduk di majelis ilmu ini. Sesuai dengan tema pengajian yang sudah kita sepakati, pengajian kita bertemakan nikmat Allah Azza wa Jalla yang mana. yang akan kau dustakan. Maka kita mengawali dari perbincangan yang tadi sudah kita sampaikan, bahwa duduknya kita di majelis ilmu adalah nikmat yang tidak bisa kita dustakan. Dan kenyataannya memang demikian. Kalaulah ini adalah majelis yang tertunda, ternyata bukan berarti Allah mengurangi nikmat, tetapi justru Allah menambah nikmat. Maka hendaknya kita bersyukur atas nikmat yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita ini. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya nikmat yang Allah berikan kepada kita begitu banyak. Berapa kebanyak kebaikan-kebaikan yang sudah kita dapatkan dari Allah, Allah lah yang telah memberikan. Berapa banyak dan berapa seringnya kita mendapatkan nikmat berupa kelapangan-kelapangan, Allah lah yang memberi kelapangan. Berapa seringnya kita mendapatkan nikmat ketentraman, Allah lah yang telah memberikan nikmat ketentraman. Dan di sini kita mendapatkan kedamaian, Allah lah yang memberikan kepada kita kedamaian. Allah Azza wa Jalla memberikan nikmat kepada kita yang kita tahu dan yang kita tidak tahu, yang kita menyadari dan yang kita tidak sadari. Sehingga benar apa yang Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam firman-Nya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kalian membilang, menghitung nikmat-nikmat yang Allah berikan, niscaya kalian tidak akan bisa menjumlahnya. Tidak akan bisa kalian mendaftarnya. Al-ihsa' itu didaftar satu persatu sehingga diketahui jumlahnya berapa. Allah Azza wa Jalla menyebutkan niscaya kalian tidak akan mampu untuk melakukannya. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karenanya Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada hamba-hambanya, memerintahkan kepada semua makhluk, di antaranya adalah kepada kita manusia, agar bersyukur kepada Allah dan mengakui bahwa apa yang kita dapatkan berupa kebaikan adalah karunia dari Allah. Pengakuan itu sangat penting. Orang yang bisa mengakui, menetapkan bahwa apa yang dia dapatkan berupa kebaikan adalah nikmat, ini nanti yang akan bisa mengantarkan dia akan bersyukur atas nikmat. Begitu orang tidak mengetahui, dia tidak mengakui, maka ini yang menjadikan orang akan kufur nikmat. Di dalam banyak ayat Allah Azza wa Jalla memerintahkan agar kita bersyukur atas nikmat Allah Azza wa Jalla yang berikan kepada kita. Dalam surat Al-Baqarah Allah Azza wa Jalla berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wa la takfurun." Ingatlah kepadaku niscaya aku akan ingat kalian. Dan bersyukurlah kepadaku dan jangan kalian kufur nikmat atas apa yang aku telah berikan. Allah memerintahkan agar kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di dalam surat Luqman, Allah Azza wa Jalla menyebutkan, menghikayatkan apa yang Allah Azza wa Jalla sebutkan tentang Luqman ketika memberikan nasihat, pelajaran kepada putranya, bagaimana harusnya seorang anak birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Apa yang Allah perintahkan yang demikian adalah anishkurli wali walidaik lai ilayyal masir. Yang demikian agar kalian wahai para anak bersyukur kepadaku, bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala, dan berterima kasih kepada kedua orang tuamu. Sesungguhnya kepada kamilah kalian semuanya akan kembali. Dua ayat yang telah disebutkan mewakili sejumlah ayat yang lainnya, yang mana Allah Azza wa Jalla perintahkan kepada kita sebagai hamba-hambanya untuk bersyukur atas nikmatnya. Allah Azza wa Jalla menyebutkan kepada kita bahwa syukur nikmat adalah penolak bala. Syukur atas nikmat yang Allah berikan itu sebagai tolak bala, menunjukkan bahwa sebaliknya kufur nikmat, tidak mengakui nikmat yang Allah berikan, apalagi diingkarinya. Kemudian disebutkan bahwa apa yang mereka dapatkan itu adalah dari fulan, dari alan, dari makhluk Allah yang ini, dari makhluk Allah yang situ. Kita mendapatkan keamanan karena makhluk Allah yang itu. Kita mendapatkan rezeki karena adanya ini dan itu. Maka ini adalah sumber petaka, sumber azab. Sumber petaka dan sumbernya azab adalah karena orang tidak mengakui nikmat yang datangnya dari Allah, sehingga dia tidak bersyukur, malah-malah dia nisbatkan apa yang Allah berikan kepada makhluk-makhluknya yang lemah. Sekali lagi, bahwa syukur nikmat adalah tolak bala, bahwa syukur nikmat adalah penghalang datangnya azabnya Allah tabaraka wa ta'ala. Dalam surat An-Nisa ayat nomor 147, Allah Azza wa Jalla mengkhabarkan tentang masalah ini, bahwa Allah Azza wa Jalla tidak akan menyiksa, tidak akan mengazab, tidak akan menimpakan musibah sebagai azab, sebagai bencana yang akan melanda bagi hamba-hambanya yang bersyukur. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Allah Azza wa Jalla menyebutkan, tidaklah Allah Azza wa Jalla akan melakukan berupa mengazab kalian, tidaklah Allah Azza wa Jalla akan menyiksa kalian, tidaklah Allah akan menimpakan musibah sebagai azab bagi kalian. Apa yang Allah sebutkan? In syakartum wa amantum. Sekiranya kalian bersyukur atas nikmat yang aku berikan kepada kalian, dan sekiranya kalian adalah orang-orang yang beriman, yaitu beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, oleh karenanya Allah SWT menjadikan orang-orang yang pandai bersyukur, orang-orang yang syukur nikmat Allah tabaraka wa ta'ala, dijadikan hamba-hamba yang spesial. Allah SWT mengkhususkan hamba-hambanya yang pandai bersyukur, hamba-hambanya yang bisa bersyukur mensyukuri nikmat Allah tabaraka wa ta'ala. Di mana Allah SWT berfirman dalam surat Al-An'am ayat nomor 53, wa kadzalika fatanna ba'dahum bi ba'din la yaqulu ha'ula'i mannallahu 'alaihim min bainina alaisallahu bi'a'lama bisyakirin. Dan demikianlah kami jadikan fitnah sebagian mereka kepada sebagian yang lain, sehingga mereka mengatakan mereka adalah orang-orang yang Allah Azza wa Jalla berikan nikmat dilebihkan daripada kami. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah SWT, ketika ada yang diselamatkan, ketika ada yang oleh Allah SWT diberi jaminan keamanan, di antara manusia yang oleh Allah disiksa, yang diazab, apa kata-kata orang-orang yang mereka mendapatkan siksaan azab terhadap orang-orang yang Allah selamatkan? Mereka akan mengatakan, sungguh mereka yang diberi keamanan oleh Allah adalah orang-orang yang dilebihkan nikmatnya atas kami. Kenapa sebagian orang dilebihkan nikmatnya oleh Allah tabaraka wa ta'ala? Allah azza wa jalla telah memilih mereka, Allah mengutamakan mereka, Allah membuat mereka adalah hamba-hamba yang spesial. Karena alaisa Allah bi'a'lama bisyakirin, bukankah Allah yang maha tahu siapa di antara hamba-hamba ini yang pandai bersyukur? Sehingga Allah menyebutkan di dalam ayat ini bahwa hamba-hamba yang diberi kenikmatan berlebih dibandingkan dengan yang lainnya karena mereka orang-orang yang pandai bersyukur. Karena mereka adalah hamba-hamba Allah Tabaraka wa Ta'ala yang mensyukuri nikmat Allah, sehingga Allah pilih mereka, dikhususkan, diberikan tambahan nikmat dibandingkan dengan orang-orang yang lainnya. Allah Azza wa Jalla membagi manusia yang Allah Azza wa Jalla telah ciptakan. Sebagian manusia ada yang pandai bersyukur, dan sebagian kalangan yang lainnya adalah orang-orang yang kufur nikmat. Allah Azza wa Jalla membenci benar hal-hal yang mengantarkan orang kufur nikmat. Sebagaimana Allah Azza tidak senang, Allah Azza Jalla membenci hamba-hamba yang tidak syukur nikmat, yang kufur atas nikmat Allah. Sebaliknya, tidak ada yang lebih Allah cintai di antara hamba-hamba yang Allah telah membagi antara hamba-hamba yang pandai bersyukur dan hamba-hamba yang tidak pandai bersyukur, melebihi kecintaan Allah kepada hamba-hamba yang pandai bersyukur. Tinggal kita memilih yang mana. Kita lebih senang, lebih suka yang mana? Menjadi hamba-hamba yang Allah cintai, atau yang kedua, nasibnya manusia sebagian mereka akan sengsara ketika Allah SWT membenci mereka dengan sebab mereka tidak mau syukur nikmat. Allah SWT menyebutkan dalam surat Al-Insan, inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafuran. Sesungguhnya kami telah tunjukkan, berikan hidayah kepada mereka dua jalan. Bukan Allah SWT tidak tunjukkan, Allah tunjukkan, ini jalan ke syurga, ini jalan ke neraka, ini jalan kebaikan-kebaikan, ini jalan kesengsaraan, Allah tunjukkan, ini jalan kenikmatan, ini jalan azab siksaan, Allah tunjukkan. Bukan Allah tidak tunjukkan. Oleh karenanya ada yang dijelaskan, ini amal solih, ini amal ketaatan, sedangkan ini adalah amal-amal sajiah dan amal-amal maksiat dan durhaka. Semuanya telah ditunjukkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tinggal pilihannya, imma syakiran wa imma kafuran. Kenyataannya manusia terbagi menjadi dua. Apakah mereka adalah orang-orang yang bersyukur atas nikmat hidayah? Wa imma kafuran, atau mereka adalah orang-orang yang kufur nikmat hidayah? Tanyakan kepada orang-orang yang durhaka, tanyakan kepada orang-orang yang berbuat maksiat, apakah kalian tidak tahu, apakah kalian tidak mendengar bahwasanya ada ajaran Islam yang dibawa oleh para nabi, yang ujungnya dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yang kemudian diwariskan kepada para ulama, yang mengajarkan kebaikan dan mengajarkan amal soleh? Tentu mereka mengatakan mendengar. Sungguh wallahi kami mendengar. Apa alasan kalian tidak mengikuti jalan hidayah ini? Benar ketika Allah SWT menyebutkan imma syakiran wa imma kafuran. Ada sekelompok manusia yang bersyukur atas nikmat hidayah, sehingga ketika dia mendengar ada Islam yang mengajarkan kebaikan-kebaikan, karena tidak ada ajaran Islam melainkan kebaikan, boleh, silahkan dicari, silahkan dicari mana ajaran Islam yang mengajarkan tidak kebaikan. Allah SWT hanya mengajarkan kebaikan-kebaikan, dan Allah tidak mengajarkan selain kebaikan dan keadilan yang diajarkan Allah. Dia SWT telah menyebutkan, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah SWT telah memerintahkan keadilan, dan juga memerintahkan al-ihsan, kebajikan-kebajikan. Yang Allah perintahkan adalah keadilan dan berbuat baik. Tidak ada yang diperintahkan Allah melainkan keadilan. Sehingga ketimpangan-ketimpangan yang terjadi, penganiayaan, kezaliman, karena menyimpang dari ajaran Allah, perbuatan kejahatan, kesalahan-kesalahan, maksiat dan durhaka, karena menyimpang dari ajaran Allah. Allah SWT berfirman dalam surat Az-Zumar ayat nomor 7, in takfuru fa innallaha ghaniyyun ankum wa la yardha bikum li ibadihi al-kufra wa in tashkuru yardahu lakum. Sekiranya kalian orang-orang yang kufur nikmat, sekiranya kalian semuanya mengingkari nikmat Allah, mengkufuri nikmat Allah, tidak ada kalian yang bersyukur, fa innallaha ghaniyyun ankum, sesungguhnya Allah itu Maha cukup, tidak butuh atas syukur yang kalian. Allah Maha cukup, tidak membutuhkan hamba-hambanya. Bahkan Allah Azza wa Jalla dibutuhkan hamba-hambanya. Allah Maha cukup, Allah Maha kaya, tidak membutuhkan hamba-hambanya menjadi taat semuanya sehingga Allah baru cukup. Tidak. Sampai pun semua hamba tidak ada yang bersyukur atas nikmat Allah, Allah Maha cukup. Fa innallaha ghaniyyun ankum. Bahkan yang butuh kepada Allah adalah hamba-hamba. Allah SWT itu dibutuhkan semua hamba, tidak ada satu pun makhluk melainkan berhajat kepada Allah tabaraka wa taala. Sekiranya sekejap saja Allah tidak memperhatikan makhluknya, maka sekejap itu pula akan mati makhluk-makhluk Allah. Sehingga dalam doa yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang hendaknya kita baca setiap pagi dan petang, Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk berdoa dengan doa ini. Ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata aynin. Maha Zat yang Maha hidup, Zat yang Maha senantiasa mengawasi dan mengurusi makhluknya, dengan rahmatmu ya Allah aku memohon dengan istighosah, memohon dengan permohonan yang sangat, dengan saya haturkan hajatku yang sangat, perbaikilah urusanku ya Allah seluruhnya, perbaikilah perkaraku ya Allah seluruhnya, dan jangan pernah engkau serahkan kepada diriku sendiri urusan-urusanku ini. Jangan pernah ya Allah ada satupun urusanku, perkaraku yang engkau serahkan kepada diriku sendiri, tarfata ainin, meskipun hanya sekejap mata saja. Kenapa para bapak para ibu kok demikian? Karena kita ini hamba yang lemah, kita ini makhluk yang begitu lemah, kita fakir, kita butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di setiap saatnya, di setiap detiknya, kita butuh rahmatnya Allah. Kita butuh yaitu kekayaan Allah tabaraka wa ta'ala. Sekiranya Allah tidak memberikan kepada kita rahmatnya, tidak bisa hidup. Tidak ada kita yang bisa hidup. Sehingga janganlah kita pernah dibiarkan oleh Allah bergantung kepada diri pribadi kita, meskipun sekejap mata. Itu yang Rasulullah telah ajarkan kepada kita, agar kita senantiasa bergantung kepada Allah dan tidak melepaskan diri darinya subhanahu wa ta'ala, meskipun hanya sekejap mata. Allah Azza wa Jalla hanya menjanjikan ditambahnya nikmat dan dijaganya nikmat apabila hamba itu bersyukur atas nikmat. Allah SWT menyebutkan dalam surat Ibrahim, wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Dan ingatlah tatkala Allah SWT Rabb kalian telah mengultimatumkan, la in syakartum la azidannakum, kalau kalian bersyukur atas nikmatku, niscaya aku akan tambahkan nikmat ini. kita mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Makan cukup, minum cukup, pakaian cukup, tempat tinggal cukup, kendaraan cukup. Hajat-hajat kita terpenuhkan bahkan sebelum kita minta, Allah telah memberi. Tanyakan kepada diri-diri kita sekarang ini, apakah tadi malam antum semuanya berdoa, ya Allah berilah aku makan pagi? Ada yang berdoa seperti itu? Ya Allah berilah kepada saya makan sarapan pagi hari nanti. Ada yang berdoa begitu? Tidak ada. Tadi pagi sarapan semuanya, apa ada yang tidak diberi sarapan oleh Allah? Masya Allah. Allah Azza wa Jalla Maha Karim. Sampai pun hamba tidak meminta oleh Allah diberi. Makanya jangan heran ketika orang-orang yang mereka tidak beriman kepada Allah, orang-orang yang kufur, mereka cukup hidupnya. Secara ekonomi mereka cukup. Makan, minum, pakaian, kendaraan, tempat tinggal, mereka cukup. Padahal mereka kufur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Menunjukkan Allah berbelas kasih. Allah memberikan belasnya kepada semua makhluknya. Sampai pun makhluknya tidak atau belum meminta pun diberi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bagaimana jika makhluk ini meminta kepadanya? Niscaya akan diberi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di dalam hadis qudsi Allah telah menyebutkan tentang masalah ini. Wala in sa'alani la'utiyannahu. Kalau hambaku ini mau datang meminta kepadaku apa yang dia minta, niscaya aku akan berikan. Dan jika hamba itu mau bersyukur atas nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka sesungguhnya Allah SWT akan menambahkan nikmat yang Allah berikan kepada hamba tersebut. Apabila kalian kufur atas nikmatku, sesungguhnya siksa dan azabku sangat pedih. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Azza wa Jalla meminta kepada hamba untuk bersyukur atas nikmat-nikmatnya. Pertanyaannya, mana yang lebih banyak, hamba-hamba yang bersyukur atau hamba-hamba yang tidak bersyukur? Allah Azza wa Jalla mengkhabarkan bahwa hamba-hamba yang bersyukur itu sangat sedikit, minoritas, dibandingkan hamba-hamba yang kufur atas nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan kebanyakan manusia tidak syukur nikmat. Kita tahu sesuai dengan nas-nas dalil yang sudah kita bacakan bahwa kufur nikmat sebabnya petaka. Kufur nikmat sebabnya azab. Kufur nikmat sebabnya musibah. Bisa jadi musibah-musibah yang kita dengar kabarnya, musibah-musibah yang kita saksikan beritanya, di antara sebabnya adalah kufur nikmat. Di antara sebabnya adalah karena saudara-saudara kita itu tidak pandai bersyukur nikmat. Di antara sebabnya adalah karena mereka yang ditimpakan siksaan, ditimpakan azab adalah orang-orang yang kufur nikmat. Allah menyebutkan pada ayat yang terakhir kita bacakan, wala in kafartum in adzabi lasyadid. Sekiranya kalian kufur atas nikmatku, sesungguhnya siksaku sangat berat. Siksaku sangat dahsyat. Siksaku sangat pedih. Allah Azza wa Jalla menyebutkan bahwa orang-orang yang bersyukur adalah orang-orang yang sedikit dibandingkan manusia yang sangat banyak yang tidak syukur nikmat. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Dan sedikit kiranya dari hamba-hambaku yang mau bersyukur. Dan Allah maha benar dengan apa yang dia firmankan. Dia maha tahu siapa hamba-hambanya yang bersyukur dan yang tidak bersyukur. Ketika dia selanjutnya menyebutkan wa qalilun min ibadiyas syakur, dan sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur, maka benar. menunjukkan bahwa manusia ini kebanyakannya tidak syukur atas nikmatnya Allah tabaraka wa taala, sehingga hendaknya kita takut. Sekali lagi, karena kufur nikmat adalah sebab-sebab datangnya petaka. Karena kufur nikmat sebab-sebab datangnya musibah yang merupakan azab dari Allah tabaraka wa taala. Allah azza wa jalla hanya memberikan balasan ganjaran, memberikan pahala kepada orang-orang yang pandai bersyukur. Yang tidak pandai bersyukur tidak akan diberi balasan pahala. Wa sanajzi syakirin. Dan niscaya kami akan berikan ganjaran kepada orang-orang yang pandai bersyukur. Dalam surat Ali Imran di dalam ayat yang lainnya Allah berfirman, wa sayajzillahu syakirin. Dan niscaya Allah akan memberikan pahala kepada orang-orang yang pandai bersyukur. Siapa orang-orang yang pandai bersyukur? Allah SWT mengkhabarkan bahwa orang-orang yang pandai bersyukur adalah orang-orang yang rajin beribadah. Orang yang pandai bersyukur adalah orang yang rajin beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dia SWT mengkhabarkan ketika menyebutkan tentang kewajiban bersyukur bagi orang-orang yang Allah telah diberikan nikmat. Dalam surat Al-Baqarah 172, Dia Azza wa Jalla berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah oleh kalian dari kebaikan-kebaikan apa yang kami telah rezekikan kepada kalian, yaitu yang halal. Washkuru lillah, dan bersyukurlah kalian kepada Allah. In kuntum iyyahu ta'budun, sekiranya kalian hanya beribadah kepadanya subhanahu wa ta'ala. Perhatikan di dalam ayat, Allah perintahkan bersyukur kepada Allah sekiranya kalian adalah orang-orang yang beribadah semata-mata kepada Allah. Para ulama menyebutkan di antara faedah dari ayat ini bahwa orang-orang yang bersyukur adalah orang-orang yang pandai beribadah kepada-Nya. Orang-orang yang bersyukur adalah orang-orang yang rajin beribadah kepada-Nya, sehingga semakin orang itu rajin beribadah, solatnya fardu ditunaikan jamaah di masjid. Bagi ibu-ibu dan mbak-mbak, solatnya rajin ditunaikan di rumah dan boleh ke masjid. Mereka adalah orang-orang yang rajin menunaikan rukun Islam, puasa di bulan Ramadan. Dia tunaikan zakatnya. Bagi yang mereka sudah memiliki kesempatan dan juga istita'ah, dia segera berangkat berhaji. Mereka adalah orang-orang yang tidak lupa menunaikan zakat. Mereka bersedekah, mereka solat sunnah, mereka puasa sunnah, dan ibadah-ibadah yang lainnya, termasuk ibadah yang afdal adalah menuntut ilmu, rajin datang di majlis pengajian, rajin datang di majlis taklim, adalah ibadah yang mulia, menunjukkan orang itu adalah orang yang bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Semakin orang ibadahnya lemah, berarti sebaliknya, menunjukkan dia adalah orang yang lemah dalam bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Allah azza wa jalla hanya meridhai syukur dan orang-orang yang bersyukur. Dia azza wa jalla berfirman, wa in tashkuru yardahu lakum. Sekiranya kalian bersyukur, Allah ridha kepada kalian. Tidak ada yang diharap-harap oleh hamba melebihi besarnya keridhaan Allah tabaraka wa ta'ala. Keberuntungan yang sangat besar jika seorang hamba diridhai oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Oleh karenanya, yang Allah berikan secara khusus kepada para sahabat radhiyallahu anhum adalah keridhaannya. Allah SWT meridhai mereka. Karena jika Allah SWT meridhai hambanya, maka menunjukkan Allah SWT akan berikan semua nikmat yang Allah janjikan kepada hamba tersebut. Dan Allah Azza wa Jalla hanya memberikan keridhaan kepada orang-orang yang bersyukur. Allah Azza wa Jalla menjelaskan sifat yang paling utama yang dimiliki oleh seorang hamba, perangai yang paling tinggi yang dimiliki oleh seorang hamba adalah pandainya bersyukur hamba tersebut. Oleh karenanya Allah SWT menjadikan puncak dari akhlak, puncak dari adab, puncak dari sifat hambanya yaitu khalilnya Ibrahim Khalilur Rahman adalah pada bersyukurnya. Karena Nabi Ibrahim hamba Allah SWT yang pandai bersyukur. Allah menyebutkan Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifan walam yakun minal musyrikin syakiran li'an'umih. Dalam surat An-Nahl ayat nomor 120 sampai 121 Allah SWT menyebutkan sesungguhnya Ibrahim adalah umat qanitan lillah yang taat beribadah kepada Allah, hanifan yang meninggalkan kesyirikan menuju tauhid yang lurus. Ibrahim Khalilur Rahman walam yakum minal musyrikin, dan Ibrahim bukan termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Apa yang Allah sebutkan sifat Nabi Ibrahim yang begitu mulia? Syakiran li'an'umih. Dan Ibrahim adalah hamba yang bersyukur atas nikmatnya Allah tabaraka wa ta'ala. Perhatikan, Nabi Ibrahim adalah hamba yang bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan yang disebutkan oleh Allah di antara sifat Nabi Ibrahim yang bersyukur, beribadahnya semata-mata kepada Allah, menjauhi kesyirikan. Agamanya Nabi Ibrahim adalah agama yang hanif. Agama yang hanif adalah agama yang meninggalkan menyimpangnya syirik menuju lurusnya tauhid. Di saat umat ini menyimpang dari jalan tauhid menuju syirik, maka ajaran Nabi Ibrahim Khalilur Rahman adalah mengajak manusia itu meninggalkan syirik menuju tauhid. Inilah agama hanifan yang mengajak umat menuju tauhid dan meninggalkan syirik. Dan ini adalah syukur seorang hamba yang paling besar, menunjukkan kufur hamba yang paling besar adalah menyekutukan Allah tabaraka wa ta'ala, berbuat kesyirikan, menduakan Allah adalah kufur nikmat yang paling besar. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana bersyukur itu dilakukan? Bersyukur itu ada tiga rukun yang harus terbangun sehingga seseorang dikatakan telah bersyukur atas nikmat Allah tabaraka wa ta'ala. Yaitu yang pertama, kaedah atau pokok-pokok syukur al-ula khudu'u syakiri lil mashkur, tunduk patuhnya orang yang bersyukur kepada zat yang disyukuri yaitu Allah tabaraka wa ta'ala. Orang yang bersyukur adalah orang yang khudu, tunduk patuh kepada zat yang telah memberikan nikmat yang disyukur, yaitu Allah tabaraka wa ta'ala. Ini pokok kaidah yang pertama. Kemudian rukun atau tiang syukur yang kedua, hubbuhu lahu, orang yang bersyukur mencintai zat yang disyukuri. Asalisah yang ketiga, i'tirafuhu bi ni'matihi, orang yang bersyukur mengakui zat yang memberi syukur atas nikmat-nikmatnya. Bahwa semua nikmat adalah dari zat yang telah memberikan nikmat itu, yaitu dari Allah tabaraka wa ta'ala. Al-rabi'atu yang keempat, sana'uhu alaihi biha, sanjungan dan pujian orang yang bersyukur kepada zat yang telah memberikan nikmat, yaitu yang hamba itu bersyukur kepadanya dengan sebab nikmat-nikmat yang telah diberikannya. Kemudian yang kelima, al-khamisatu, alla yastamila an-ni'mata fima yakrahul mun'imu, hendaknya dia tidak mempergunakan nikmat yang Allah telah berikan pada perkara-perkara yang dibenci oleh zat yang bukan nikmat. Tidak mempergunakan nikmat yang Allah berikan di jalan-jalan yang Allah murkai. Itu adalah rukun-rukun bersyukur. Jika seseorang mensyukuri nikmat Allah tabaraka wa ta'ala, maknanya syukur dia adalah syukur yang benar jika dibangun di atas lima rukun yang telah disebutkan. Macam-macamnya syukur. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala dalam kitab Jami' Ulum Wal-Hikam menyebutkan bahwa bersyukur itu ada tiga macam. Bersyukur dengan hati, yang kedua bersyukur dengan lisan, yang ketiga bersyukur dengan amalan atau dengan anggota badan. Bagaimana bersyukur dengan hati? Bersyukur dengan hati adalah pengakuan bahwa nikmat-nikmat yang didapatkan adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana bentuk syukur dengan hati? Mencintai Allah Azza wa Jalla karena dia yang telah memberikan nikmat, dia yang telah mencurahkan karunia, sehingga dia mengakui dengan hatinya semua nikmat adalah dari Allah, Allah yang memberinya, dan dia pun mencintai Allah dan yang telah memberikan nikmat kepadanya. Bagaimana bersyukur dengan lisan? Bersyukur dengan lisan adalah as-sana'u bin ni'ami, memuji Allah Azza wa Jalla atas nikmat-nikmat yang Allah telah berikan, menyebut-nyebut nikmat Allah tabaraka wa ta'ala yang Allah telah berikan, membilang dan senantiasa menghitung nikmat yang Allah berikan dan menampakkan nikmat yang Allah berikan, disebutkan dengan lisan. Bukan bermaksud untuk pamer, bukan bermaksud untuk membanggakan, tetapi adalah untuk menyebutkan nikmat-nikmat yang Allah Azza wa Jalla telah berikan, supaya manusia mengetahui bahwa apa yang kita dapatkan dari Allah. Ini yang dimaksudkan. Bukan supaya manusia tahu bahwa kita punya ini, punya itu, punya ini dan seterusnya. Bukan. Bukan supaya manusia mengerti saya mendapatkan ini, mendapatkan itu dan seterusnya. Bukan. Tetapi supaya manusia tahu bahwa kita memiliki ini dari Allah. Yang saya miliki ini adalah dari Allah. Ini punyanya Allah. Disebut-sebutkan. Sesuai dengan yang apa yang Allah sebutkan. Fa'amma bini'mati rabbik fahadis. Adapun terhadap nikmat-nikmat Rabbmu maka sebutkan. Sekali lagi, menyebut nikmat Allah bukan supaya orang tahu bahwa kita punya ini, punya itu, bahwa kita telah mendapatkan ini, mendapatkan itu semata, tidak. Tetapi agar manusia mengetahui, tidaklah saya mendapatkan ini, tidaklah saya memiliki ini, melainkan semuanya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bagaimana bersyukur dengan anggota badan? Yang ketiga, bersyukur dengan anggota badan adalah tidak menjadikan nikmat yang Allah berikan kepada kita sebagai sarana apapun, sebagai sarana perbuatan kita yang manapun, kecuali hanya kita jadikan nikmat yang Allah berikan kepada kita sebagai sarana yang membantu kita untuk menuju ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan perlu diketahui, bersyukur adalah dengan melakukan berbagai aktivitas sesuai dengan apa yang Allah beri kepada kita berupa nikmat. Allah memberikan potensi kepada kita berupa tenaga, berupa kekuatan, berupa pikiran. Maka mempergunakan potensi yang Allah berikan di jalan-jalan ketaatan adalah bentuk syukurnya kita atas nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dia Azza wa Jalla memuji dan memerintahkan Nabi Dawud alaihi salam dengan firman-Nya, "I'malu ala Dawud syukra." Berbuatlah, beramallah wahai keluarga Dawud, beraktivitaslah dengan anggota badanmu wahai keluarga Dawud, syukran sebagai bentuk syukurmu kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah ini semuanya, setelah apa yang telah kita sebutkan uraian sekitar fadilah dan keutamaan bersyukur, perintah-perintah bersyukur, bagaimana bersyukur ditunaikan, apa hakikatnya syukur, bersyukur itu dengan apa, apa saja rukun-rukunnya syukur, pertanyaannya yang pertama, sudahkah kita menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur? Sudahkah kita menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur? Yang kedua, jika sekiranya belum kita bersyukur, pertanyaannya adalah tema pengajian kita yang kita sebutkan. Lantas nikmat Allah Azza wa Jalla yang mana yang sekiranya Anda pantas untuk tidak bersyukur? Nikmat Allah Azza wa Jalla yang mana yang Anda tidak bersyukur atas nikmat tersebut? Akankah Anda mendustakan nikmat Allah Azza wa Jalla yang Allah telah berikan kepada Anda sehingga Anda tidak bersyukur? Allah Azza wa Jalla banyak menanya di dalam ayat terhadap nikmat yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita. Nikmat makan yang kita sudah makan, Dari mana makanan yang kita dapatkan itu diperoleh? Siapa yang memberi makanan kepada kita yang kita makan? Allah Azza wa Jalla yang memberikan makan. Apakah kalian tidak menyaksikan apa yang kalian tanam? Afara'aytum ma tahrusun? A antum tazra'unahu am nahnu zari'un? Tidakkah kalian perhatikan apa yang kalian tanam itu? Memang kenyataan kita yang menanam. Tapi Allah menyoal, Allah menanya, A antum tazra'unahu am nahnu zari'un? Apakah kalian yang menumbuhkannya sehingga mengeluarkan biji-bijian, sehingga mengeluarkan buah-buahan yang kalian makan? Am nahnu zari'un? Atau kami yang menanam, atau kami yang menumbuhkembangkan, yang mengeluarkan biji-bijian, yang mengeluarkan buah-buahan sehingga kalian makan? Lau nasya'u ja'alnahu hutaman fadhaltum tafakkahun. Sekiranya kami berkehendak, sebagaimana kalian berkehendak, kalian memupuknya, kalian mengobatinya, kalian hilangkan rumputan gulmanya, kalian semprotkan pestisida untuk menghilangkan hamanya, tetapi kami berkehendak yang lain. Kami jadikan tanah kalian, kami jadikan tanaman kalian kering kerontang. Fadhaltum tafakkahun, sehingga kalian pun tercengang dibuatnya. Bagaimana Allah SWT bisa melakukan? Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Perhatikan kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT, saudara-saudara kita yang ada di NTB, yang ada di Lombok, yang mereka bertempat di Pulau Lombok. Hari-hari yang kemarin mereka tidak pernah menyangka tanaman mereka subur, mereka berpanen ria, mereka adalah orang-orang yang memiliki lahan-lahan yang subur. Airnya mereka melimpah, cuacanya dingin, sehingga sayur-sayuran subur yang ada di sana. Tidak pernah mereka sangka, tidak pernah mereka menduga, dalam waktu sekejap Allah mencabut nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Digoncang buminya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ditimpakan musibah gempa oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Siapa yang bisa menghalangi? Siapa yang bisa menahan ketika Allah SWT mencabut nikmat berupa tanaman-tanaman mereka menjadi rusak? Fadhaltum tafakkahun, sehingga kalian pun tercengang dibuatnya. Kalian pun tidak bisa berbuat apa-apa ketika Allah SWT yang berkehendak. Afara'aytumul ma'a allazi tashrabun? A antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Tanyakan air yang kalian minum. Tanyakan, apakah kalian tidak mengetahui tentang air yang kalian minum? Allah menanya kepada kita. Barangkali tidak pernah kita berpikir tentang air yang kita minum. Yang kita tahu ada air kita minum, kita melupakan bahwa itu setetes air pun adalah dari Allah. Allah SWT menyoal tentang masalah ini. Apakah kalian yang menurunkan air itu dari langit? Apakah kami yang menurunkannya? Sehingga kami keluarkan dari mata air-mata air itu sumber-sumber air yang kalian minum. Lau nasya'u ja'alnahu ujajan. Kalau sekiranya kami berkehendak, dan kalian berkehendak, dan Allah SWT kehendaknya di atas kehendak makhluk, niscaya kami jadikan air minum kalian dalam terasa asin, dan kalian tidak akan bisa menghalangi kehendak Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau kalian tidak mau bersyukur. Afara'aytumun nar allazi turun? Tidakkah kalian perhatikan api yang kalian nyalakan itu, yang kalian dengannya memasak, yang kalian dengannya membuat menghangatkan tubuh kalian? A antum ansyatum syajarata nahdul munsyiun? Apakah kalian yang menumbuh? menumbuhkan pepohonan yang bisa mengeluarkan api, apakah kami yang menumbuh kembangkan pepohonan tersebut? Allah menual, Allah menanya dengan pertanyaan yang sangat banyak. Silakan dijawab. Silakan kita menjawabnya. Cari jawaban yang lain selain daripada kita hanya mengakui semuanya Allah Azza wa Jalla yang memberikan. Semuanya adalah nikmat dari Allah Tabaraka wa Taala. Sampai pun orang yang paling sombong di atas bumi tidak akan bisa mendapatkan jawaban kecuali tunduk atas jawaban yang Allah telah sebutkan. Allah yang memberikan rezeki kepada mereka, yang mereka makan dari Allah, yang mereka minum dari Allah, yang mereka pakai dari Allah, mereka menginjakkan kaki di bumi Allah. Lantas nikmat Allah yang mana kiranya yang kalian bisa dustakan? Ketika Allah sudah berkehendak, maka kalian tidak akan bisa menahan kehendaknya Allah Tabaraka wa Taala. Saudara-saudara kita yang ada di NTB, yang ada di Lombok, ketika musim sudah seperti ini, Allah yang menguasai musim. Bukan gara-gara musim air itu habis, musim kemarau sepanjang apapun, jika Allah berkehendak, Allah akan kehendaki air melimpah. Musim penghujan kaya apapun, jika Allah kehendaki air tidak bermanfaat, kita tidak akan bisa bermanfaat dari air, karena Allah SWT yang memerintahkan. Dia yang mengatur, Dia yang menciptakan. Sebagian saudara kita kekeringan, tidak mendapatkan air. Tanah mereka pecah-pecah, tanaman mereka tidak lagi bisa hidup, rerumputan mereka kering, bahkan sebagian pohon-pohon yang ada di bukit mati kekeringan, dan mereka sampai hari ini tidak mendapati air. Saudara-saudara kita di Lombok yang terguncang gempa tidak mendapati air. Mereka hanya meminta kepada Allah, mengharapkan ada donasi dari musinin yang datang membawa air-air mineral. Ketika Allah SWT menahan, maka mereka pun tidak bisa berkuasa atas kehendak Allah Tabaraka wa Taala. Dalam waktu yang sekejap, Allah membalik kenyataan dari kondisi yang makmur, dari kondisi yang mereka aman damai, digoncang bumi mereka dengan gempa, seketika hilang keamanan, hilang ketenteraman, hilang kesejahteraan. Siapa yang berkuasa? Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita yang tinggal di daerah yang aman, kita yang oleh Allah diberikan ketenteraman, kita yang oleh Allah diberikan kedamaian, nikmat Allah yang mana yang kita bisa lupakan? Nikmat Allah Azza wa Jalla yang mana yang bisa kita dustakan? Bagaimana kita tidak bersyukur atas nikmat Allah? Sementara mereka yang oleh Allah diberi nikmat dicabut seketika, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara-saudari kita yang ada di Palu, kondisi dan keadaan mereka nyusul dengan kondisi saudara kita yang ada di NTB di Lombok. Bahkan Allah timpakan kepada mereka perkara yang lebih mengerikan akibat mereka tidak syukur atas nikmat Allah Tabaraka wa Taala. Akibat mereka tidak syukur atas nikmat Allah Tabaraka wa Taala, perhatikan kehidupan mereka di Palu jauh lebih maju dibandingkan kehidupan antum yang ada di sini. Kondisi yang ada di sana lebih modern dibandingkan kondisi antum yang ada di sini. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan kemajuan. Secara ekonomi mereka lebih maju, secara teknologi mereka lebih canggih, secara peradaban mereka meninggalkan kita. Tetapi mereka barangkali lupa syukur atas nikmat Allah. Mereka durhaka kepada Allah, mereka menyekutukan Allah, mereka berbuat dosa dan berbuat maksiat. Allah Azza wa Jalla mengharamkan perbuatan-perbuatan dosa berupa LGBT dan yang semisalnya. Tanyakan kepada mereka, berapa jumlah kalian yang melakukan dosa besar ini? Mana syukur kalian atas nikmat Allah? Sehingga Allah pun mendatangkan adabnya sesuai dengan apa yang Allah SWT telah sebutkan Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ingatlah tatkala Allah telah mengultimatumkan, sekiranya kalian bersyukur atas nikmatku, niscaya aku akan tambah. Tanyakan kepada mereka atau saksi hidup yang ada di antara mereka, bagaimana keadaan orang-orang yang tertimpa musibah, bagaimana keadaan masyarakat yang tertimpa musibah, bagaimana keadaan dan kondisi daerah yang tertimpa musibah. Mereka dihempaskan oleh gelombang tsunami setelah sebelumnya mereka digoncang buminya dengan gempa dan tidak berhenti sampai di situ. Buminya oleh Allah dipecah-pecah. Allah keluarkan dari dalam buminya berupa lumpur-lumpur dan mereka dibenamkan di dalam lumpur-lumpur tersebut. Bagaimana kita tidak takut? Bagaimana kita tidak waspada? Sesungguhnya kondisi yang terjadi pada mereka, tidak ada daerah yang lain yang manapun yang aman, akan tidak terjadi sebagaimana yang terjadi pada mereka jika dosa dan maksiat mereka terjadi di daerah yang lain. Kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT, Ustaz, kita kan rajin pengajian, Ustaz, kita rajin ke masjid. Coba tanyakan kepada saudara kita yang ada di Lombok, tanyakan saudara kita yang ada di Palu, apakah mereka-mereka yang rajin ke masjid diselamatkan? Apakah mereka juga ikut terkena siksaan, terkena itu, terkena musibah? Apakah mereka-mereka yang rajin ke masjid, yang rajin ibadah, mereka diselamatkan semuanya oleh Allah? Apakah termasuk mereka yang terkena musibah? Menunjukkan bahwa orang-orang yang bersyukur kepada Allah yang Allah selamatkan, dan yang kurang bersyukur, mereka harus merasakan musibah yang Allah timpakan. Perlu diketahui, musibah bukan kehendak alam, tapi musibah adalah kehendaknya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagaimana dahulu Allah SWT menenggelamkan semua permukaan bumi, Allah yang berkehendak. Ingat umatnya Nabi Nuh AS. Sebagaimana dahulu kaum Ad, kaum Samud oleh Allah dikirimkan angin yang sangat panas, dikirimkan angin yang sangat dingin mencekam, sehingga mereka bergelimpangan mati di permukaan bumi, Allah yang mengirimkan. Sebagaimana dahulu Qarun diterbenamkan Allah di dalam bumi, sementara di sekitar rumah Qarun tidak ada terjadi gempa, Allah yang memerintahkan. Sebagaimana dahulu kaumnya Nabi Lut, mereka yang mengawali melakukan sodomi, yang mengawali dosa bersenang-senang laki-laki dengan laki-laki, LGBT yang hari ini ada diistilahkan, diangkat buminya oleh malaikat atas perintah Allah, ditinggikan dekat ke langit, para malaikat mendengar bunyi teriaknya binatang-binatang mereka yang ada di muka bumi mereka, kemudian dibalik, dihempaskan, dibalikkan ke bumi, Allah yang memerintahkan. Bukan sekedar musibah adalah bencana alam, bukan karena kehendaknya alam, tapi adalah kuasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sekali lagi, nikmat Allah yang mana yang kita akan dustakan, sehingga tidakkah kita takut akan Allah timpakan adab, akan Allah timpakan musibah jika kiranya kita tidak segera bersyukur atas nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan bersyukur atas nikmat Allah yang paling puncak adalah mentauhidkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mentauhidkan Allah Tabaraka wa Ta'ala sebagaimana Allah memuji Nabi Ibrahim Khalilur Rahman. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifan wa lam yakun minal musyrikin syakiran li an'umih. Adalah Nabi Ibrahim umat Allah Azza wa Jalla yang taat, tunduk patuh kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, tidak sedikit pun menyekutukan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan bersyukur atas nikmat Allah. Bersyukur atas nikmat Allah yang paling puncak adalah ibadah kepada Allah, kembali kepada jalan tauhid, tinggalkan kesyirikan, kemudian berhenti dari dosa dan maksiat, istighfar, bertaubat, adalah tolak bala dan dia menghindarkan seseorang dari musibah dan bencana. Demikian apa yang bisa kita sampaikan pada pengajian kita di siang hari ini. Mudah-mudahan nasihat, mau'idzah, ulama-ulama kita yang bisa saya bacakan menjadikan perhatian kita bersama dan mengingatkan kita bersama, menyadarkan kita semua bahwa kita wajib bersyukur atas nikmat Allah dan bahwa kita wajib kembali kepada tauhid yang benar. Wajib kita segera taubat dan istighfar atas dosa dan kesalahan. Semoga Allah SWT menjadikan kita hamba-hamba yang pandai bersyukur atas nikmatnya subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah SWT akan menambahkan nikmat dan menghindarkan kita dari bala, dari bencana dan musibah sebagaimana yang Allah timpakan kepada sebagian dari kalangan kaum di negeri ini maupun di luar dari negeri ini. Allahumma amin. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah, wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sudah.